الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Dalam pembahasan yang telah lalu dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh ini tentang hukum-hukum waris, kita sudah melewati hukum-hukum yang berkaitan dengan ashabah dan kita mulai masuk kepada bab yang selanjutnya mengenai hajat, di mana hajat tersebut sebagaimana yang sudah kita sebutkan yaitu ketika seorang terhalangi dengan suatu sebab tertentu, sebab syar'i, dari hak warisnya yang pada asalnya dia bisa mewarisi menjadi tidak mewarisi, baik itu kemudian terhalangi sama sekali tidak mendapatkan warisan ataupun kemudian terhalangi dari sebagian haknya atau terhalangi dari sebagian haknya itu turun yang sebenarnya dia bisa dapat lebih banyak namun dapat lebih sedikit dikarenakan suatu sebab yang kita telah sebutkan bahwasanya secara global hajat ini terbagi menjadi dua ya, jadi nama permasalahannya apa? Hajat, yaitu Ha, Jin, dan Ba. Hajat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Hajibul Awsaf dan Hajibul Ashkhas. Hajibul Awsaf yaitu ketika hajatnya atau seseorang terhalangi dari warisannya dikarenakan suatu sifat tertentu yang ada pada orang tadi. Ketika ada sifat tersebut maka dia tidak bisa mewarisi. Ada tiga sifat yang apabila salah satu dari ketiga sifat ini ada pada seseorang maka dia tidak mewarisi. Yang pertama yaitu arifku, yaitu perbudakan, dia adalah seorang budak. Yang kedua al-qatlu, yaitu membunuh, dia membunuh orang yang merupakan kerabatnya, dia tidak mewarisi dari kerabatnya tadi, membunuh misalnya ayahnya, membunuh saudaranya. Kemudian juga yang ketiga yaitu perbedaan agama, bahwasanya muslim tidak mewarisi dari kafir dan kafir juga tidak mewarisi dari muslim. Ini hajibul awsaf, ketika penghalang yang menjadikan seorang tidak bisa mewarisi berupa suatu sifat tertentu yang ada pada orang tersebut. Adapun hajibul ashkhas, ashkhas ini adalah jamak dari syakhsun. Syakhsun ini yaitu orang atau pribadi. Maka dari sini tergambar bahwasanya dia dinamakan hajibul ashkhas ini apabila ada seseorang ini kemudian menjadi penghalang antara dia dengan hak waris. Ya, apabila ada orang tersebut yang mendapatkan hak waris, apabila tidak ada orang tersebut dia mendapatkan hak waris, dan apabila tidak ada orang tersebut, sekali lagi, apabila tidak ada orang tersebut maka dia mendapatkan hak waris. Namun apabila ada, dia terhalang dari hak warisnya, baik itu terhalangi secara keseluruhan atau terhalang sebagian. Kalau terhalang secara keseluruhan namanya hajbu al-hirman. Hajbu al-hirman. Ya. Assalamualaikum. Maka ini ada dua jenis. Yang pertama hajbu al-hirman yaitu apa? Terhalang secara keseluruhan dari hak warisnya. Ya. Misalnya seorang cucu ketika masih ada anak dari orang yang meninggal, ya. Dan seorang meninggal dan kemudian yang ditinggalkan oleh seorang anak dan seorang cucu, maka cucunya ini tertutupi, ya. Terjadi hajbul hirman, cucunya tidak dapat sama sekali, ya, hak warisnya dikarenakan masih ada anak dari orang yang meninggal tadi. Kemudian yang kedua jenis dari hajbul asqas ini hajbul an-nuqsan. Nuqsan itu mengurangi artinya, yaitu apabila ada seseorang yang menjadi sebab turunnya jatah warisan dari orang lain, ya. Ketika ada seorang yang menjadi sebab turunnya jatah warisan dari orang lain namanya hajbu an-nuqsan. Misalnya ketika ada seorang istri yang ditinggalkan atau seorang meninggalkan seorang istri dan juga seorang anak, maka anak menjadi penghalang dari istri untuk mendapatkan jatah yang lebih besar. Kalau saja sana tidak ada seorang anak, maka istri mendapatkan seperempat, dan apabila ada anak, ya, maka mendapatkan lebih rendah, itu seperdelapan. Dan hajbu an-nuqsan ini ada 7 jenis. Hajbu an-nuqsan ini ada 7 jenis. Ya. Jadi ini pembagiannya secara global dari hajbu itu ada 2, hajbu al-awsaf dan hajbu al-ashkhas. Hajbu al-ashkhas ini jenis yang kedua dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu hajbu al-hirman apabila tidak mendapatkan secara keseluruhan, ataupun hajbu an-nuqsan ketika bukan, yaitu dihalangi dari keseluruhan hak warisan tapi mendapatkan bagian yang lebih sedikit, ya. Dan hajbu an-nuqsan sendiri ada berapa? Ada tujuh jenis. 7 jenis ini, 4 jenis diantaranya, ya, tadi ada 7 jenis dari hajbu an-nuqsan. Assalamualaikum. 4 jenis diantaranya disebabkan izdiham. Izdiham itu artinya bergejel atau bergerombol, ya. Artinya ketika ada suatu jatah warisan tertentu, ya, semakin banyak orang yang bergejel di dalamnya, semakin sedikit bagian dari masing-masing orang, ya. Itu namanya izdiham. Katakanlah jatah warisan dari anak-anak perempuan, ya, kalau ada anak perempuan 2 atau lebih, maka jatah warisannya berapa? Ada yang masih ingat? Kalau 1 orang setengah untuk anak perempuannya. Kalau lebih berapa jatahnya? 2/3 dibagi sama rata jatah anak perempuan tersebut. Semakin banyak anak perempuannya berarti semakin sedikit yang didapatkan oleh masing-masing anak perempuan tadi. Ini namanya izdiham. Jadi 4 jenis dari hajbu an-nuqsan ini kembalinya kepada ini izdiham, berjejal atau bergerombol, yaitu berbagi dalam satu jenis atau satu jatah warisan. Ini izdiham. Kemudian yang 3 jenis yang lainnya, ya, jadi ada 7 jenis, 4 jenis kembali kepada izdiham, 3 jenis yang lainnya kembali kepada turunnya atau berpindahnya jatah warisannya dari jatah warisan fard yang besar ke jatah warisan fard yang kecil. Atau bisa jadi bukan dari fard ke fard, bisa jadi dari fard ke asabah, bisa jadi dari asabah ke fard, ya. Bisa jadi dari asabah ke asabah. Yang pasti perpindahan dari jenis warisan ini ke jenis warisan ini. Kalau dari yang pertama izdiham, yang kedua namanya intiqal perpindahan dari jenis warisan yang satu ke jenis warisan yang lainnya. Ya. Jadi itu hajibun nuqsan. Empat sebab itu kembali kepada izdiham, yaitu berjejal atau bergerombol dalam satu jatah warisan. Kalau yang tiga jenis yang lainnya kembali kepada al-intiqal, berpindah dari satu, yaitu macam warisan kepada warisan yang lainnya. Misalnya berpindah dari setengah untuk satu orang anak perempuan, ya. Berpindah kepada jenis yang lainnya, itu 2/3 untuk dua anak perempuan, anak dan saudara perempuannya. Itu namanya intiqal. Maka kita rinci secara lebih lanjut, ya, mengenai 7 jenis hajibun nuqsan ini. Kita rinci dulu yang berupa intiqal, yaitu perpindahan. Baik, di sini sebenarnya Syekh Shalal Fauzan wallahu a'lam terbalik, ya, terbalik menyebutkannya. Yang tiga jenis justru yaitu izdiham. Setelah dilihat kembali, yang tiga jenis ini izdiham. Jadi coba dibenarkan dan mencatat, ya. Karena memang di nuskhah ini seperti itu, disebutkan di empat jenis adalah izdiham, tiga jenis intiqal. Namun ketika dilihat rinciannya, ternyata yang tiga jenis justru yang izdiham, yaitu tiga jenis yang berupa berjejalnya beberapa orang dalam satu jatah warisan. Adapun yang empat jenis adalah berupa intiqal, perpindahan dari satu macam warisan kepada macam warisan yang lain. Dijelaskan mengenai intiqal terlebih dahulu. Yang pertama, berpindah, yaitu intiqal dari suatu jatah warisan secara fard kepada jatah warisan fard yang lainnya yang lebih sedikit, ya. Dari satu jatah warisan fard kepada jatah warisan fard yang lainnya yang lebih sedikit. Seperti seorang suami itu mewarisi 1/2 apabila tidak ada, ya, dari siapa? Seorang suami mewarisi 1/2 apabila tidak ada anak. Ketika ada anak, turun dia menjadi berapa? 1/4. Ini namanya intiqal dari fard ke fard, tapi fard yang kedua apa? Lebih sedikit, ya. Yang satu dia bisa mendapatkan lebih banyak, turun menjadi mendapat lebih sedikit. Atau misalnya juga seorang istri sama keadaannya, kalau bila ada anaknya dia mendapatkan 1/4, apabila ada anaknya dia, atau tidak ada anaknya dia mendapatkan 1/4. Apabila ada anaknya dia mendapatkan lebih sedikit, yaitu 1/8. Demikian pula seorang ibu, apabila orang yang meninggal memiliki anak, ibu mendapatkan 1/6. Ya. Apabila tidak memiliki anak, maka mendapatkan 1/3. Ya. Jadi besar. Ya. Jadi ketika ada anaknya, justru turun menjadi 1/6. Dan yang lainnya, dari contoh-contoh jenis yang pertama ini. Kemudian jenis yang kedua masih intiqal, yaitu intiqal dari taksib ke taksib yang lebih rendah. Kalau tadi intiqal perpindahan dari fard ke fard yang lebih rendah, yang kedua intiqal dari taksib ke taksib yang lebih rendah. Ya. Contohnya seorang saudari, ya, saudara perempuan kandung misalnya. Apabila kasusnya seorang yang meninggal itu dia meninggalkan seorang anak perempuan dan juga kemudian ada satu orang saudara perempuan kandung, ada yang bisa menjawab bagaimana membaginya? Satu orang anak perempuan dan satu orang saudara perempuan kandung. Anak perempuan berapa? Ada yang tahu? Anak perempuan? Satu orang? Setengah. Sedangkan saudara perempuan kandung ini mewarisi secara taksib. Taksib dari sang apa ini? Taksib dari sang apa? Mendapatkan sisa dari setengah hari dia mendapatkan setengah. Taksib dari apa? Taksib bin nafsi yang pertama atau taksib bil ghairi atau taksib mal ghair. Ini jenis yang ketiga, taksib mal ghair. Ya. Taksib mal ghair, dia mewarisi sisa taksib dikarenakan dia mewarisi bersama anak perempuan, ya. Sedangkan anak perempuan mewarisi secara fard, sehingga dia mewarisi dengan adanya anak perempuan tersebut, saudara perempuannya mewarisi secara taksir, ya. Anak perempuan mewarisi secara fard, dan kemudian saudara perempuan dikarenakan adanya anak perempuan tadi, dia mewarisi secara taksir. Nah ini taksir mal ghair, bisa turun dia gatahnya menjadi lebih sedikit ketika ada saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki-laki, dia berubah di taksirnya dari taksir mal ghair menjadi, ada yang tahu mungkin, jadi taksir bil ghair, menjadi taksir bil ghair, ya. Berbagi dengan saudara laki-lakinya, ya. Jadi yang tadi sang anak perempuan mendapatkan setengah, setengahnya itu dibagi antara saudara laki-laki dan saudara perempuan tadi. Berapa pembagiannya? Seperempat ini dari buat siapa? Saudara perempuan seperempat, saudara laki-laki? Bukan, itu kalau pembagian saudara seibu itu sama rata. Pun itu bukan taksir, tapi apa? Mendapatkan bagian sepertiga, ya, itu untuk saudara seibu. Tapi kalau untuk pembagian saudara kandung bagaimana? Siapa yang tahu? Pembagian taksib yaitu untuk saudara kandung lizakari mislu hadzi al-ulfayain, yaitu 2 banding 1. Maka ketika sang anak perempuan mendapatkan setengah, sisanya setengah, kemudian dibagi antara saudara laki-laki dan saudara perempuan 2 banding 1, maka saudara laki-laki mendapatkan berapa? 2/3 dari setengah. 2/3 dari setengah. 2/6 1/3. Ya, ya, betul. 2/3 dari setengah. Ya. 1/3. 2/3 dari 6. 2 kali 1 2. 3 kali 2 6. 2/6 1/3. Jadi kan? Ya, dapat dia dapat 1/3. Berarti saudara perempuan dapatkan berapa? 1/6. 1/3 tambah 1/6. Setengah. Ya, saya yakin apa? Ragu. 1/3 tambah 1/6 itu setengah. Karena 1/3 itu 2/3. Tambah 1/3 itu 2/6. 1/6 itu 1/6. 2/6 tambah 1/6. 3/6 setengah. Penting kan pada nanti, makanya diajarkan ke anak-anak. Baik. Jadi seperti itu. Yang awalnya dia bisa mendapatkan setengah utuh buat dia sendiri, ya. Tapi ketika ada saudara laki-lakinya turun, walaupun sama-sama taksir, ya. Jadi dia mendapatkan 1/6 saja. Ini jenis yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga, intiqal berpindah dari fard ke taksir. Ya. Tapi kalau dilihat ketika mewarisi secara taksir ini ternyata lebih rendah jatahnya, lebih sedikit jatahnya. Contohnya anak perempuan. Anak perempuan kalau sendiri mendapatkan setengah, ya. Kalau sendiri mendapatkan setengah. Ya, ternyata ada saudara laki-lakinya, itu anak laki-laki dari orang yang meninggal. Berarti anak perempuan mewarisi dengan apa ketika ada saudara laki-lakinya, ketika ada anak laki-laki dari orang yang meninggal? Ada anak perempuan, seharusnya mendapatkan setengah kalau sendirian. Dan cuma ternyata bukan cuma anak perempuan, ada anak laki-laki juga. Berarti mewarisi secara apa? Siapa yang mewarisi secara apa? Taksir, secara taksir. Ya, taksir, dua-duanya mewarisi secara taksir. Pembagiannya bagaimana? Untuk anak-anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, membaginya bagaimana? Ya, dua banding satu ini kaidah yang paling mudah sebenarnya, umum ini. Untuk anak-anak, dua banding satu. Ya, dua banding satu, laki-laki dua, sang anak perempuan satu. Nah, jadi pembagiannya dua banding satu. Berarti anak perempuan mendapatkan berapa? Yang awalnya tadi kalau sudah mendapatkan setengah, nah, jika dia bersama saudara laki-lakinya itu anak laki-laki sudah meninggal, dia mendapatkan berapa? 2/1 dikalikan atau apa dari 100% itu dia bisa mendapatkan berapa? 1/3. Dia mendapatkan 1/3. Jadi berpindah dari setengah jadi 1/3. Jumlah ini kalau saudara laki-lakinya misalnya 2/3 tambah sedikit lagi bagian dia. Ya, itu namanya perpindahan dari farq menjadi taksir yang lebih pedas. Nah, jadi yang keempat, perpindahan juga, ini perpindahan yang terakhir, sebaliknya, dari taksir menuju farq tapi lebih rendah. Ya, menuju dari taksir menuju farq, tapi ketika dilihat jatah farqnya itu lebih rendah daripada ketika dia mewarisi secara taksir. Seperti seorang bapak atau seorang kakek ketika mewarisi secara taksir dia bisa mendapatkan banyak. Contohnya katakanlah tadi seorang meninggal ya, tidak punya anak cuma punya bapak, dapat semua bapaknya. Atau katakanlah ada anaknya, anak perempuan satu, berarti anak perempuan mendapatkan berapa? Sudah diulangi tadi, setengah. Bapak mendapatkan setengah sisanya. Bapak mendapatkan setengah sisanya. Nah, ternyata ada anak laki-laki, ya. Sehingga bapak tidak mewarisi secara taksir. Karena secara urutan yang mewarisi secara taksir, anak dulu baru bapak. Kalau nggak ada anak laki-laki, baru bapak. Ya, kalau nggak ada bapak, nanti baru saudara. Dan seterusnya. Nah, ini ada anak laki-laki sehingga bapak tidak mewarisi secara taksir. Namun dia yaitu bapak tadi mendapatkan jatah warisan secara farm. Siapa yang ingat jatah warisannya bapak secara farm ketika ada anak laki-laki yang mewarisi secara taksir? Nah, ketika ada anaknya, maka bapak mendapatkan setengah. Baik, ya. Anak seperenam lagu tadi, sepertinya enam. Betul, setengah. Ada ya, ini ada. Ya, seperenam. Bapak mendapatkan seperenam. Yang tadinya bisa mendapatkan semua, katakanlah. Ya. Ketika ada anak laki-laki, dia mendapatkan seperenam. Apakah yang bisa mendapatkan setengah? Ketika ada anak laki-laki, mendapatkan seperenam. Ya. Mendapatkan semua ketika tadi tidak ada anak perempuan, dia mendapat semua. Ya. Tidak ada anak sama sekali, ya kan? Tidak ada anak sama sekali, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, cuma punya bapak. Bapak dapat semuanya. Tapi ya. Ketika ada muncul satu anak laki-laki, ya, ternyata diketemukan, oh ini pulan punya anak ternyata. Ya. Masih hidup anaknya. Cari tempat yang jauh, dapat anaknya. Ya, anaknya dapat secara taksir, bapaknya dapat cuma seperenam. Ya, turun datangnya jauh. Jadi mendapatkan seluruhnya menjadi seperenam saja. Nah, ini intiqal. Jadi intiqal ini gampang. Intiqal dari farq ke farq, dari taksir ke taksir, dari taksir ke farq, dari farq ke taksir, empat. Ya. Dari farq ke farq, dari taksir ke taksir, dari farq ke taksir, dari taksir ke farq. Ya, dibalik-balik saja. Baik. Kemudian hajibu an-nuqsan yang disebabkan izdiham. Yang pertama i'tiham fi fardhin, yaitu berjejel atau kemudian berkumpul dalam satu jatah fard. Ya. Seperti para istri. Istrinya ada 2, 3, 4, tadi berapa? Ya bisa lebih setengah, kalau nggak punya anak, ya, mereka dapat setengah, bagi 4 misalnya. Setengah 4 dari apa? Setengah bagi 4. Ah, kalau punya anak, ya, namanya istrinya 4, biasanya ada anak yang berarti apa? Nggak dapat setengah tadi berapa? Seperempat bagi 4, masing-masing dapat 1/16. Ya. Ketika dia cuma sendirian dapat 1/4, ya, ternyata ada istri satu lagi berarti dapat berapa? 1/8, ada isinya lagi, berarti berapa? 1/8 bagi 3? 1/8 bagi 3 berapa? 1/8 bagi 3, 1/24. Ya, ya. Apa? 1/8 bagi 3 berapa? 1/24 kan? Ya, 1/8 bagi 4 lagi. 1/32. Atau berapa? Ya, jadi semakin banyak yang berjegal di situ, semakin sedikit datangnya. Atau seperti tadi anak perempuan, seperti anak perempuan semuanya tidak ada anak laki-lakinya, maka mewarisi ayat berapa? 2/3. Ya, semakin banyak anak perempuannya, semakin sedikit datang masing-masing, namanya hajat an-nuqsan dikatakan izdiham, yaitu berjejalnya para ahli waris dalam satu jenis far, dalam satu jenis warisan secara far, satu, dalam satu jatah warisan. Kemudian jenis yang kedua dari izdiham ini, yaitu izdiham pada taksir. Jadi sebenarnya gampang juga pembagiannya, izdiham pada far, kemudian izdiham pada taksir. Ya. Contohnya, yang menjadi asobah misalnya anak, para anak laki-laki. Anak laki-laki ini banyak. Ya. Walaupun mereka mewarisi semuanya, ya, tapi ya, ketika semakin banyak anak laki-lakinya, semakin sedikit jatah masing-masing. Ya. Ketika anak laki-lakinya satu, dia mendapatkan seluruhnya. Ya, ketika tidak ada pewaris yang lain, misalnya. Ya. Ketika anak laki-laki dua, masing-masing dapat setengah. Ketika anak laki-laki tiga, masing-masing dapat 1/3 dan seterusnya. Ya. Atau kalau ada ashabul fard, berarti ketika anak laki-laki satu, berarti dia mendapatkan seluruh sisa. Ketika anak laki-laki dua, berarti masing-masing mendapatkan setengah dari sisanya. Ya. Ketika ada yang mewarisi secara fard. Atau kalau bapak, tidak mungkin ya, bapak cuma satu, tidak ada izdiham kalau pada yang mewarisi secara taksir bapaknya. Dan orang yang bapaknya dua kan? Ya. Berarti kalau bapak, ya tidak ada izdiham. Yang bisa terrealisasi izdiham ini pada siapa? Pada istri, tidak secara taksir. Istri tidak mewarisi secara taksir. Izdiham dalam hal taksir. Siapa? Para saudara kandung, ya. Saudara laki-laki atau saudara perempuan yang mewarisi secara taksir. Tentu saja saudara perempuan ketika ada saudara laki-lakinya, ya, ketika ada saudara laki-lakinya. Kalau saudara perempuan sendiri tidak mewarisi secara taksir. Atau pada paman, bisa jadi tidak ada anak-anak laki-laki, adanya paman-pamannya. Paman-paman ketika banyak pamannya, ya semakin sedikit jatah masing-masing. Jika banyak pamannya, semakin sedikit jatah masing-masing. Baik. Nah, jadi yang terakhir dari Habib Herman ini juga jenis yang terakhir dari izdiham, yaitu izdiham disebabkan karena aul. Aul ini sebenarnya nanti akan lewat pembahasannya. Aul ini ketika ada orang-orang yang mewarisi secara far, ketika ditambahkan ternyata penjumlahannya itu lebih daripada satu. Bagaimana contohnya? Anak perempuan mewarisi setengah. Ada misalnya suaminya juga mewarisi berapa? Ini ada yang meninggal perempuan. Ada suaminya. Jadi ada anak yang berarti suami mewarisi berapa? bisa. Ada anak perempuan, ada anak kira-kira dalam waktu seperempat, ya, seperempat dan setengah. Kemudian tambah lagi ada bapak ibunya masing-masing berapa? Seperenam, seperenam. Berapa yang tambah? Seperenam, tambah seperenam, tambah seperempat, tambah setengah. Siapa yang jago matematika ini? Ada yang ikut olimpiade? Oke. Oke, setengah tambah seperempat itu 3/4. 1/6 tambah 1/6 1/3. Oke, 3/4 tambah 1/3 itu lebih dari 1 atau enggak? Gampangannya lah. Kalau tambah 1/4 aja 1. Kalau tambah 1/3, 1/3 tambah 1/4 itu lebih besar mana? 1/3 tambah 1/4. 1/3 kan lebih dari 1, ya kan? Lebih dari 1. Cuma ini disesuaikan lagi. Sehingga apa? Sehingga jatah masing-masing ya tidak sesuai dengan peran yang tertera di situ, ya dikurangi semuanya, disesuaikan, karena disesuaikan, ya. Baik. Ya coba kalau bisa dihitung secara ininya berapa 3/4 tambah 1/3 tadi? Penyebutnya jadi 12 kan ya? 9 per 12 tambah 4/12. Jadi berapa 13/12? Jadi 13/12, ya, seperti itu. Jadi disesuaikan masing-masing. Yang tadinya dapat setengah, berarti dia sebenarnya nantinya mendapatkan 6/13, turun. Turun, jadi mendapatkan 6/13. Nah, hasilnya dia harusnya mendapatkan 6/12, setengah. Dia jadi mendapatkan 6/13, turun. Turun berapa, nggak tahu, ya. Agak rumit hitungnya. 6/12 kurangi 6/13. Siapa yang menghitung? Baik. Demikian pula yang mendapatkan 1/4 tadi, suaminya, yang hasil dia mendapatkan 3/12, dia mendapatkan 3/13, ya kan? Turun juga, seperti itu. Bapak ibunya yang masing-masing sama yang mendapatkan 1/6, harusnya mendapatkan berapa? 2/12, jadi mendapatkan 2/13, turun juga. Itu namanya izdiham dikarenakan aum, ya, ada kasus-kasus yang kemudian menjadikan perhitungannya itu tidak bisa langsung dilakukan, tapi harus disesuaikan. Ini namanya awal, penyesuaian. Nah, coba kalau anak perempuannya 2/3. 2/3, jatah bapak ibu 1/6, 1/6. Berarti berapa? 1/3, 2/3 tambah 1/3, sudah 1. Ada suaminya lagi. Berarti berapa? 1/4. 1/4. Dari mana 1/4-nya? Itu nggak bilang hartanya orang. Ya kan? Disesuaikan, ya, disesuaikan seperti itu. Nah, ini namanya istiham dikarenakan aul. Atau kemudian suami yang udah kamu gak dapat lah. Habis ini buat anak, buat bapak habis. Bapak ibu, kamu gak dapat, gak bisa. Gak bisa, jadi apa? Disesuaikan perhitungannya, akhirnya masing-masing jatahnya ya berkurang. Masing-masing jatahnya berkurang, yang harusnya mendapatkan setengah tidak mendapatkan setengah, yang tadi mendapatkan 2/3 adalah perempuannya, masing-masing 1/3 1/3 tidak bisa mendapatkan 1/3, namun lebih sedikit, ya, disesuaikan. Baik, ada kaidah-kaidah yang menyangkut tentang hajat, insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.